spesial untuk kedua mempelai Prasasti Cinta. Prasasti Cinta. Prasasti Cinta waktu kehidupanku, kematianku hanyalah untuk dirimu. Cintaku hanyalah padamu, duhai kekasihku. Sayangku sama Monata, Monata Mania Indonesia. Cintaku takkan pernah mati, akan selalu hidup abadi. Getar menyentuh jiwa, indah kata ungkapan cinta. Halus. Cinta kita suci abadi, tak terpisah untuk selamanya. Semoga saja cinta kita suci abadi, tak terpisah untuk selamanya. Dereros Kudus. Sabar, sabar, sabar, sabar. Selamat datang Monata Mania Semarang. Depannya di ujung juga. Siap. Cintaku takkan pernah mati, akan selalu hidup abadi. Tak terpisah untuk selamanya. suci abadi, tak terpisah untuk selamanya. Prasasti cinta batu pa kehidupanku, kematianku hanyalah untuk dirimu. Cintaku hanyalah padamu, tuhai kekasihku. Sayangku hanyalah untukmu.